حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه yang sering kita dengar, sering kita bahas. Tetapi memang sebuah dalil syar'i, baik dalil Al-Quran maupun dalil sunnah, akan semakin luas dan banyak pengetahuan kita tentangnya, tentang dalil tersebut, disebabkan berulang kalinya kita mendengar dalil-dalil tersebut dibahas dan dikupas, dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman kita dan keluasan ilmu kita tentang dalil tersebut yang sudah pernah kita dengar dan kita bahas sebelumnya menjadi semakin luas, disebabkan mungkin sebagian lampu dimatikan aja, nggak apa-apa ya, di belakang atau nah yang sini nggak usah, yang belakang-belakang aja. Saya ulangi bahwa pengetahuan kita tentang sebuah dalil yang pernah dibahas sebelumnya berulang kali semakin luas dan semakin banyak dikarenakan berulangnya atau datangnya peristiwa-peristiwa. Berbeda tentu seorang yang membaca sebuah dalil, berbeda pengetahuannya, keluasan ilmunya, seorang yang membaca sebuah dalil dan menghafalnya, dibandingkan orang yang membaca, menghafal, dan mendengarkan penjelasannya, menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Orang yang kedua ini pun tidak lebih luas dan tidak lebih banyak pengetahuan dan pemahamannya tentang dalil tersebut dibandingkan orang ketiga yang telah mendengar dan menghafal sekaligus mendengar penjelasan tentangnya berulang kali dari berbagai pihak, dari asatidah yang berbeda, dari ulama yang berbeda, demikian seterusnya. Orang yang ketiga ini tidak lebih luas dan tidak lebih banyak pemahaman dan pengetahuannya tentang dalil tersebut, dalil yang sama, dibandingkan orang yang keempat, yaitu yang tidak hanya sekedar membaca, menghafal dalil-dalil itu, tidak sekedar mendengarkan penjelasan secara berulang kali dari berbagai asatidzah atau ulama yang berbeda, bahkan dia mengalami berbagai peristiwa. Yang peristiwa-peristiwa itu tadi sangat tepat dan benar untuk diterapkan dalil-dalil itu. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang Rasulullah SAW diminta wasiatnya oleh para sahabat. Qala usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah. Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. untuk tetap mendengar dan taat kepada pimpinan kalian, pemerintah kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya, budak sahaya dari negeri Habasyah. فَإِنَّهُ مَنْ يَأْشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَابًا كَثِيرًا. Sesungguhnya yang hidup nanti di antara kalian pasti akan mendapati perselisihan yang banyak, fitnah yang banyak. Rasul mengatakan, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة dalam riwayat lain وكل ضلالة في النار. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak untuk berpegang teguh dengan sunnahku, prinsip-prinsipku, dalil-dalil yang Rasulullah SAW ajarkan, prinsip akidahnya, berpegang teguh dengan prinsip imannya, prinsip dakwahnya, prinsip tarbiyah pendidikannya terhadap umat. Wasunnatil khulafa ar-rasidin, dan sunnah, metode, prinsip al-khulafa ar-rasidin, dalam hal ini Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Diulangi oleh Nabi, ditekankan. Setelah pada awalnya menyatakan fa'alaikum, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dipertegas, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sungguh-sungguh kalian dengannya. Tidak cukup sampai di situ, Rasul menyatakan wa'abdu 'alaiha bin nawajib. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini sebuah gambaran keseriusan, kesungguhan. Menggigit dengan gigi geraham adalah bentuk terkuat. Gigit menunjukkan di situ akan ada goncangan-goncangan yang menuntut kita untuk menggigitnya dengan kuat dan sungguh-sungguh. Tidak cukup sampai di sana, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kalian dari perkara yang baru yang diada-adakan, metode-metode yang baru dimunculkan, cara penyelesaian masalah yang baru dimunculkan, tidak pernah ada contohnya dalam urusan agama ini. Hati-hati, waspada. Karena setiap perkara yang baru dalam perkara agama ini adalah bid'ah. Selain daripada sunnah Rasulullah, sunnah khulafa ar-rasyidin yang dilengkapi dalam hadis lain, sunnah para sahabah, prinsip-prinsip sahabah, maka itu adalah bid'ah. Hadis ini agung dan besar untuk kita merenunginya dan mengamalkannya. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Perhatikan baik-baik. Di sini banyak orang jatuh, tergelincir. Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsipku. Jangan keluar dari prinsip-prinsip Nabi karena mengikuti banyak orang. Jangan keluar dari prinsip-prinsip Nabi karena enggak enak. Jangan sampai kita meninggalkan prinsip-prinsip Nabi karena melihat jasa-jasa orang tersebut. Kemudian kita korbankan perintah Nabi, fa'alaikum bisunnati. Jangan kemudian karena pujian, sanjungan dan rekomendasi yang diraih oleh orang tersebut atau orang tertentu, kemudian kita melupakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atau melupakan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mithlu ana alaihim wa ashabi. Firqatun najiyah itu adalah barang siapa yang berpegang teguh dengan prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Nah, ini mengingatkan pula kita kepada nasihat Al-Imam Al-Auza'i, salah satu a'immat as-sunnah di negeri Syam. Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala di masa tabi'ut tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, menentangmu, mencemoohkanmu, meninggalkanmu. Subhanallah. Ini diucapkan oleh beliau bukan sebagai untaian kata-kata berindah-indah dengannya, tetapi ini adalah sebuah wasiat hasil dari kesimpulan dalil-dalil Quran dan Sunnah dan pengalaman yang beliau hadapi dari berbagai peristiwa yang terjadi di zamannya. Berguguran orang-orang yang berguguran karena meninggalkan prinsip ini, dan istiqomahlah orang-orang yang istiqomah dengan pertolongan Allah kemudian berpegang teguh dengan prinsip ini. Alaika bi athari man salaf. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menentangmu, menolakmu, meninggalkanmu. Kamu seorang diri, sedikit yang bersamamu. Kok banyak yang ikut sana ya? Sedih, sedih, sedih. Kemudian dia lepas prinsip itu. Jangan sampai kita menggantungkan keistiqomahan manhaj kita dengan jumlah manusia yang ikut. Nanti kita kecewa. Jangan sampai kita menggantungkan keistiqomahan kita berpegang teguh dengan sunnah ini kepada sosok tertentu. Kalau sosok itu jatuh, kita jatuh. Atau kalau sosok itu jatuh, kita tetap membelanya, mempertahankan orang tersebut. Karena kita menggantungkan keistiqomahan kita kepada sosok tertentu, tidak menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun sosok itu yang kita kagumi, dia manusia. Tapi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah salah adalah prinsip-prinsip sunnah. Alaika bi athar man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Dan waspada kamu, hati-hati engkau dari slogan-slogan, ra'yu-ra'yu logika manusia yang diperindah, dihiasi dengan kata-kata yang menarik, seolah-olah itu kata-kata pemersatu, Sholat itu adalah sebuah ungkapan seorang yang peduli terhadap persatuan umat. Seorang yang peduli dan sedih ketika umat berpecah. Seolah-olah kalau orang yang mengingkarinya dan berlepas diri dari kemungkaran tersebut, dia adalah orang yang tidak peduli terhadap persatuan umat. Seorang yang tidak bersedih, seolah-olah ketika melihat saudaranya jatuh dalam penyimpangan. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Nasihat al-Imam al-Auza'i ini dan sebelumnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman-zaman seperti kita hidup ini nampaknya harus sering diingat. Berapa banyak seorang jatuh dalam penyimpangan dikarenakan mulai meninggalkan selangkah prinsip salaf. Ketika dia keluar selangkah dari prinsip salaf, langkah yang berikutnya menunggu dia. Menunggu, memanggilnya. Kemari, kemari, kemari. Terus begitu langkah yang ketiga, yang keempat, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Di saat itu sulit illa yasha Allah. Sulit untuk selamat. Ikhwani fiddin, azani Allah, iyakum. Kebiasaan menggantungkan keistiqomahan kita terhadap dalam berpegang teguh dengan manhaj ini kepada sosok-sosok tertentu bukanlah prinsip salaf. Selama sosok itu masih hidup, ma uminatil fitnah. Kalau selama dia masih hidup, berjalan, bernafas, enggak bisa terjamin dia untuk selamat dari fitnah dan mati di atas husnul khatimah. Kita ingat hadis, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dira' fa sabaqahu al-kitab fa 'amila bi amali ahli an-nar fa dakhala an-nar. Sungguhnya ada seseorang sepanjang hidupnya dia beramal, berbuat dengan amalan-amalan ahli jannah yang mengantarkannya kepada jannah Allah, surga Allah. Tinggal sehasta loncat masuk, selesai. Tinggal sehasta lagi. Namun catatan takdir mendahulunya, sebelum alam semesta ini semuanya diciptakan, bahwa dia tidak mengakhiri hidupnya dengan amal ahli jannah. Catatannya telah menentukan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli nar, dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Tidak ada yang bisa menjamin. Barakallahu fikum. Jangankan orang yang masih hidup, yang sudah meninggal pun, yang namanya manusia, yang namanya manusia itu persis apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawlih illa sahib hadzal qabr wa ashara bi yadihi ila qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua berhak dan boleh untuk diterima atau ditolak ucapannya, fatwanya, semua kecuali penghuni kubur ini seraya menunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ditolak kalau itu. Enggak ada pilihan kalau itu. Karena itu adalah wahyu. Jangankan yang masih hidup, yang belum kita tahu akhir hidup dia, bagaimana akhir hayatnya. Yang sudah meninggal dunia dan wafat, jelas-jelas di atas sunnah. Itu pun selain Rasul, fatwa, bimbingannya, ucapannya dalam timbangan Al-Quran dan sunnah. Yang sesuai dengannya ambil, amalkan. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kekaguman kita kepada seseorang menjadikan kita lupa dan buta terhadap dalil-dalil Quran dan sunnah, dan akhirnya kita terlalaikan dari sikap ilmiah. Karena kagumnya kita kepada seorang sehingga dia tidak mau menerima masukan dan kritikan tentang kesalahan orang yang dia kagumi, kemudian dengan penuh asabiyah dia mengatakan, siapa Anda? Apakah Anda bisa menghafal Al-Quran seperti beliau menghafal Al-Quran? Topiknya kan bukan masalah hafal dan tidak hafal Al-Quran. Topiknya bukan berapa banyak hafal Al-Quran, tapi topiknya adalah bahwa ucapan si fulan yang Anda kagumi itu salah, menyelisih manhaj Ahlussunnah. Dan yang mengatakan ini seorang alim berdasarkan dalil-dalil Quran was sunnah wal manhaj salaf. Ini datanya, ini buktinya, ini. Kamu ini apa? Apa jasamu terhadap Islam? Dia telah berbuat banyak. Kamu apa? Dia sudah banyak karya-karya yang ditulisnya. Sementara kamu ini ngerti apa? Perhatikan baik-baik. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau mendapati perselisihan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Apakah ucapan kamu ini tahu apa? Apa jasamu terhadap Islam? Ini bagian jalan keluar yang diberikan oleh Nabi. Bahwa Nabi menyatakan kalau terjadi perselisihan, maka tinjaulah jasa masing-masingnya. Jangan terburu, tinjau dan lihat, perhatikan, hargai perjuangan dia. Begitu? Lah, alaikum bisunnati. Tolak ukurnya. Fulan ini sudah ditazkiyah oleh ulama. Naam. Tazkiyah ulama punya peran. Tazkiyah ulama itu punya posisi tentunya. Tapi bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu Al-Quran, Was-Sunnah, dan Manhajus Salaf. Itu yang segala-galanya. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin maupun mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sebuah perkara, menentukan hukumnya, mati saja mereka mencari hukum alternatif. Hukum alternatif itu ya selain Al-Qur'an was sunnah, selain daripada sunnat al-khulafa'ar rasyidin. Wa ma'alaihi shahadah, prinsip-prinsip shahadah ini. Barakallahu fikum. Nah, ya antum jangan sembarangan. Dia itu termasuk nama dan deretan ulama yang direkomendasi oleh Syekh Fulan yang telah wafat. Baik, Syekh Fulan rahimahullah, Syekh sudah wafat yang memberi rekomendasi. Apakah Syekh yang sudah wafat itu tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang pernah dia beri rekomendasi beliau yang telah wafat itu mengetahui bahwa si fulan yang pernah dia tuliskan sebuah surat wasiat bahwa dia akan tetap berada di rel istiqamah, jangankan seorang syekh yang kita muliakan tentunya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang al-hawd, tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yashrab minhu la yadhma'a abadan, barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah seteguk, dia enggak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Di saat datang sekelompok orang hendak minum dari telaga Rasul al-hawd, tiba-tiba orang itu diusir sekelompok orang tadi. Rasulullah menyatakan, ummati ummati, dalam riwayat ashabi ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak suhqan suhqan biman ghayyara wa badal. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, yang mereka lakukan sepeninggalmu, beda-beda atau kemungkaran yang mereka lakukan setelah kau wafat. Nah, sungguh celaka orang-orang yang telah merubah dan mengganti, merubah-rubah manhajnya, merubah-rubah prinsipnya, menjual prinsip-prinsipnya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi seorang alim, dengan segala hormat, manusia biasa, bukan kemudian surat wasiat itu dijadikan surat sakti yang mengalahkan dalil Quran was sunnah. Telah dipaparkan berdasarkan dalil Quran was sunnah bahwa ini yang diucapkan atau dilakukan oleh si fulan adalah salah. Kemudian Quran was sunnah ini dihadang dengan surat wasiat atau surat rekomendasi. Allahu Akbar. Hati-hati ya ikhwan. Prinsip yang disebutkan dalam hadis Irbad ibn Sariyah, jangan sampai kita melupakannya, karena ternyata pada prakteknya telah banyak yang melupakannya. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasul. Ini wasiatnya. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Waspada kalian dari perkara-perkara baru. Jangankan seorang syekh memberi rekomendasi. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa sikap beliau terhadap Abdurrahman bin Muljim? Siapa dia? Pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khawarij. Sebelumnya, sebelum muncul fitnah Khawarij, Abdurrahman bin Muljim seorang qori yang dibutuhkan di Madinah dengan rekomendasi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau kita punya surat rekomendasi seperti itu dari seorang ustaz saja atau apalagi seorang syekh, mungkin akan dilaminating, akan ditampilkan di situsnya. Ya kan? Rekomendasi dari Syekh fulan. Sekedar surat aja. Seorang syekh menjawab pertanyaan dia dalam bentuk tertulis. Diabadikan itu. Disebarkan nih, menunjukkan kedekatan kami dengan syekh. Sampai syekh menjawab secara tertulis. Belum rekomendasi, jelas-jelas rekomendasi. Kemudian surat itu dibawa kemana-mana dia simpan. Ya. Untuk melegitimasi, membenarkan segala tindakannya. Lah. Dilaminating, disimpan. Ini mendapatkan rekomendasi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. ketika gubernur Mesir meminta seorang qari'ul Quran yang akan mengajarkan kepada anak-anak muslimin Al-Quran di negeri Mesir. Waktu itu gubernurnya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dikirim oleh Amirul Mukminin dari Madinah, pusat pemerintahan pada waktu itu. Dikirimlah Abdurrahman bin Muljim. Dan diminta oleh Amirul Mukminin, kalau orang ini tiba di Mesir, di tempatmu, hormati dia, muliakan dia. Coba, bagaimana kalau kita dapat dari seorang syekh? Kalau si fulan pulang ke Indonesia, hormati dia, muliakan dia. Terus Amirul Mukminin menyatakan, dirikan sebuah tempat untuk dia bisa mengajar anak-anak muslimin Al-Quran. Kalau kita mendapatkan dari seorang syekh, kalau si fulan pulang ke Indonesia, tolong dirikan sebuah pondok pesantren buat dia. Wah, luar biasa. Banyak orang kan tertipu, dapat dari syekh, wasiat, atau rekomendasi. Kamu siapa? Allahu Akbar. Apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Muljim? Muncul fitnah pada masa itu. Muncul fitnah Al-Khawarij. Dengan segala syubhatnya, Abdurrahman bin Muljim tidak bisa menjaga pergaulannya, merasa percaya diri, kemakan fitnah. Berjalan waktu, ikut dalam komplotan Khawarij, sampai dia bersedia memegang pedang yang dengannya akan menebas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perhatikan baik-baik ya. Kok cuma seorang syekh? Barakallahu. Sekarang ini banyak fitnah terjadi. Fitnah demi fitnah terjadi. Pada tahapan pertama seorang bisa lolos. Tahapan kedua boleh lolos. Ketiga mulai goyang dia. Maka dari itu, berpegang teguh pada prinsip salaf dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Nampaknya sudah tiba waktu Isya. Nah, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.